Kamu tau gak kalau kamu itu cantik? Cantik banget. Cantik karena kamu cantik. Sayang kamu melebihi dewi-dewi di surga. Saat ciptakanmu Tuhan berkata, akan kujadikan dia istimewa. Cipta Tuhan pun bangga, dan kini aku yang paling bahagia karena dia ciptakan untuk di dalam kita. Lagi ada beberapa komen yang lagi casting untuk video klip cantik gini Kesia. Bilangnya lagi casting, nggak tahu sebenarnya itu video klip kita. Hatimu cantik, semua tentangmu cantik. Kau sangat cantik, pacarku cantik. Kau cantik karena kamu cantik. Kamu cantik, wajahmu cantik, hatimu cantik, semua. Cantik Jenny. Makasih tau Korsel, sudah dapet.